Pertanyaan yang ke-91, ma hukmu iqamati a'yadil milad lil aulad au bimunasabatiz zawaj? Apa hukumnya melakukan perayaan hari raya kelahiran anak au bimunasabatiz zawaj, atau memperingati momen pernikahan? Baik. Pertanyaannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Di sana sebagian kaum muslimin sering sekali kita lihat secara rutin ya memperingati hari kelahiran anak mereka atau pernikahan mereka. Al-jawab, laisa fil islami a'yadun siwa yaumil jum'ah aidil usbu'. Beliau mengatakan tidak ada dalam Islam hari-hari raya selain hari Jumat, Aidil Usbu', yang merupakan hari raya mingguan. Wa awalu yaumin min Syawal, Aidil Fitri min Ramadan. Kemudian yang kedua adalah hari pertama di bulan Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri min Ramadan, selepas selesainya bulan Ramadan. Wal ashir min syahri dzil hijjah Idul Adha. Kemudian yang ketiga adalah tanggal 10 pada bulan Dzul Hijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Waqad yusamma yauma Arafah aidan li ahli Arafah, kata beliau, dan hari Arafah juga disebut sebagai hari raya li ahli Arafah, bagi orang-orang yang melakukan wukuf di padang Arafah. Wa ayyamu tasyriq ayyamu aidin tabaan li Idul Adha, dan juga hari-hari tasyriq juga dinamakan sebagai hari-hari raya tabaan li Idul Adha, karena mengikuti hari raya Idul Adha. Nah, kata Nabi SAW, hari-hari tasyrik adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wajal, hari-hari yang disunnahkan untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai bentuk perayaan untuk keberadaan hari tersebut, sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa sunnah pada hari-hari tasyrik. Wa amma a'yadul milad li syakhsi au auladihi, adapun hari-hari raya untuk kelahiran seseorang atau anaknya, au munasabati zawajin, atau untuk merayakan momen pernikahan, wa nahwiha, dan yang semisalnya, fakulluha ghairu masyru'ah, maka semuanya tidak disyariatkan. Wa hiya lil bid'ah aqrab minal ibahah, dan seluruh perayaan tersebut lebih dekat kepada perkara bid'ah minal ibahah, daripada diperbolehkannya melakukan perayaan-perayaan tersebut. Nah, lebih tepat dikatakan sebagai apa? Perkara bid'ah, bukan perkara yang mubah. Nah, ini kesimpulan yang beliau sampaikan terkait dengan pertanyaan yang ke-91.